Mitra bisnis proses reformasi yang tengah berjalan di negeri ini diibaratkan oleh pakar sosial politik Hermawan Sulistyo seperti orang buta yang berjalan tanpa tongkat yang terpaksa harus meraba-raba, bahkan cenderung menabrak-nabrak. Sehingga tidak mengherankan jika muncul pandangan berbagai kegaduhan dan kericuhan di pusat hingga ke daerah adalah buah dari dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, apakah memang berbagai kericuhan dan kegaduhan yang terjadi pasca reformasi adalah buah dari terlalu beraninya kita mengamandemen Undang-Undang Dasar, Pak? Kalau menurut saya malah kurang amandemen. Ini Undang-Undang Dasar 45 ini udah dibuat kayak Quran sama Injil lah, jangan gitu. Nggak boleh diubah-ubah gitu. Waktu disusun dulu, seberapapun visionernya gitu, ya nggak mungkin lah. Kayak nabi gitu, bisa bikin kitab suci gitu. Zaman itu konstitusi kita dibikin aslinya dulu, malah bukan tahun 45, kan itu udah diperbaiki-perbaiki juga gitu. Itu mesin ketikannya masih bisa dihitung gitu. Royal dulu kan, mesin ketik, ngetiknya pakai dua jari gitu.